Terlalu rindu. Jangan ditarik ya. Rindu hatiku. buat Adela di sini mana dulu dong. Terima kasih. Kini cukup sekian dulu dari Tasya.